Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah, wansur alayna rahmataka ya dal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik, kama nawwat al-ardu binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamad rahimin. Amin ya Allah. Jadi Allah menciptakan kita di berbagai penjuru dunia, dilengkapi dengan satu yang dinamakan hati nurani. Simpan oleh Allah di mana? Sehingga orang-orang yang berada di gunung, di kutub, di pedalaman hutan, itu memiliki hati nurani. Ibu sayang ke anak, jujur itu sesuatu yang disukai. Ucapan terima kasih, entah gimana hati ini ada kesamaan. Benar? Namun ada yang tahu ilmu agama sehingga jadi tahu bagaimana kebenaran ini dengan nilai-nilai Al-Quran, Sunnah, sehingga makin bulat. Tapi di hati ini sudah ada. Jangankan manusia, binatang saja, ibu ayam sangat sayang kepada anaknya. Dibela, kucing lihat, dijilati. Tidak hanya kepada binatang ke binatang, binatang ke manusia juga ternyata bisa. Seperti yang pernah kita lihat bagaimana singa yang ditolong, dibesarkan, dan suatu saat berpisah, dan ketika bertemu kembali, ingat singa itu. Padahal badannya sudah sangat besar, singa adalah binatang buas, selain binatang juga buas, dan bisa memangsa manusia, tapi entah dari mana dia punya hati untuk memeluk, menyayangi orang yang bisa jadi mangsanya. Nah, ini adalah sifat rahmat Allah yang diciptakan di antara seluruh makhluknya cuman 1% saja. Seluruh makhluk punya keindahan ini. Tapi, ada tapi nih, kalau diibaratkan di sebuah sumur, hati kecil itu, kalau sumurnya bersih, suaranya lantang ke atas. Tapi kalau sumurnya ditimbun sampah, ditimbun lumpur, suara itu makin tidak terdengar. Walaupun tetap bunyi. Misalkan kita mau bohong, hati kecil itu berkata, jangan bohong. Kalau bersih hatinya, tidak banyak berbuat maksiat, jangan bohong. Jelas terdengar. Tapi kalau banyak dosa, jangan bohong. Begitu. Coba saja saudara di Bekem nyebut jangan bohong, gak kedengar. Padahal bunyi. Jadi hati itu selalu membantu kita. Makanya disebut istafti qalbak. Mintalah fatwa ke hatimu. Jadi tugas kita itu qad aflaha man zakah, amat beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Kenapa? Karena bakal terdengar ini. Fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Sudah diilhamkan oleh Allah di hati kita. Ketakwaan, kefasikan, ketakwaan. Tapi bisa dengar atau tidak tergantung kita mau tidak menjaga diri dari kemaksiatan. Jadi orang-orang yang suka berbuat maksiat seperti membuang sampah, membuang lumpur, terus makin lama makin menumpuk. Dan perlu diingat ya bahwa hati itu tidak suka kepada kebohongan, tidak. Karena bohong itu susah sebetulnya. Bohong itu melawan arus. Seperti orang tawaf, Dan yang berbohong tuh begitu. Makanya berbohong tuh melelahkan. Ini saya pernah dengar cerita dari seseorang teman yang dia begitulah menceritakan banyak teman wanitanya itu tegang kalau ketemu dengan beberapa karena suka lupa dulu pakai nama apa. John, Fred, Teddy atau apa, maaf yang namanya sama ya. Tidak mudah itu hadirin. Nah, hati itu sukanya jujur. Coba, maukah belanja kepada pedagang pembohong atau pedagang jujur? Jawab. Jujur. Bapak mau punya anak suka berbohong atau anak yang jujur? Jujur. Karyawan ingin punya pemimpin jujur atau pemimpin licik? Semua orang pasti ingin punya, ingin dengan yang jujur. Coba, Bapak, mana ada Bapak-Bapak tidak nih? Pak, apakah Bapak mau punya istri jujur? Nih dari Malaysia, mau Pak? Yang betul, mau tak Pak? Mau, walaupun kita belum tentu jujur. Ya begitulah. Ibu, Bu, ada gak ibu-ibu? Belum pada nikah ya santri nih. Ibu, apakah mau punya suami jujur? Betul. Apakah ibu siap kalau suami ibu mengatakan yang sejujurnya? Oh, langsung begini. Nah inilah masalah kita hadirin. Bahkan katanya penjahat juga nyarinya teman yang jujur. Kamu harus jujur loh. Lah kita kan penjahat bang. Tidak apa-apa. Yang penting jujur kita. Nah, betul gitu. Kok ngangguk sih hadirin? Seperti yang pernah ditanya. Nah hadirin sekalian, jadi jangan menganggap remeh dosa, jangan menganggap remeh maksiat. Karena setiap kali berbuat maksiat, itu selalu mengundang maksiat lainnya. Misalkan mata tidak terjaga, ya, dan tidak segera tobat, tidak segera ingat ke Allah. Dia berbuat maksiat dan tidak ingat ke Allah, tidak tobat. Itu jadi maksiat lainnya. Teng, sekali lihat internet tidak sengaja ada gambar yang memancing dosa mata. Dibuka itu. Udah dibuka makin pengen. Dia bersembunyi ke kamar. Dibuka link-link lainnya. Makin lama makin mendidih tuh. Mulai cari sasaran. Ujungnya jadi dosa besar. Zina diawali dengan lirikan mata. Terus itu dosa tuh seperti itu. Makin minum makin haus kalau air laut. Oleh karena itulah, jangan main-main dengan dosa kecil. Karena dosa kecil yang tidak segera ditaubatin, itu terus akan mengundang dosa-dosa lainnya. Dan buah termahal terugi adalah hati kita jadi tertutup dari didengar suara kebaikannya. Makanya maaf ya, orang yang sering ngobrol, yang ngobrolnya ngaler ngidul, banyak ngobrol, itu kan sekali ngomong tuh ada ujub, ada riya, ada sum'ah, ada bergibah, ada bohong, ada melebih-lebihkan, ada fitnah. Ngobrol setengah jam, terus segala diomongkan. Itu hati tuh makin gak terdengar. Maka orang yang banyak bicara dan tidak ada manfaatnya, cenderung hatinya tidak terdengar. Nanti sesuka dia aja. Celetak-celetuk, kamu ini rasis, fasik, begitulah. Ada yang ngomong gitu. Padahal kalau hatinya hidup, gak berani dia ngomong begitu. Pasti menolak hati itu untuk mengatakan sesuatu yang tidak baik. Kecuali memang itu kebenaran, ya. Tapi hati ini menolak, dia hanya ingin berkata yang baik. Tapi karena tertutup oleh dosa dan maksiat, di mana mata kamu? Padahal jelas di sana. Bingung. Itu hidung atau kutil? Mustahil kutil sebesar ini. Begitulah. Nah mudah-mudahan kita punya kegigihan untuk serius sekali ya, menahan diri dari berbuat maksiat. Tapi kalau sudah terjadi dosa, segera tobat. Silakan Ustaz. Surat. Surat Ali Imran ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Rabbmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan seluas bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi bersegeralah, pokoknya mah jangan ditunda. Karena setiap noda hapus itu lebih cepat lebih baik. Kalau lama-lama akan mengundang noda lainnya dan mengeraskan noda yang ada. Makanya air mata tobat itu harus mengalir setiap malam di penghujung malam. Kalau tidak, enggak akan tahu. Kita tahu ilmu kebenaran tapi tidak bisa menjadi pendorong kita berbuat benar. Tidak sedikit orang yang tahu ilmu sabar tapi tidak sabar. Tidak sedikit orang yang paham ilmu ikhlas, tapi tidak ikhlas. Tidak sedikit orang yang tahu kita harus jujur, tapi tetap tidak jujur. Kenapa? Karena hatinya ketutup dari terdengar suara. Suara hati itulah sebetulnya hadiah bagi orang yang mensucikan jiwanya. Doanya, Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahirin waj'alni min ibadika sholihin. Baik, kita akan diskusi dengan Mbak Yuni Prihatiningsih dari Surabaya. Mana Bu? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking Surabaya? Ya. Alhamdulillah. Mengapa? Kenapa nyasar ke sini? Bukan nyasar ya, Bu? Ya. Ini adalah peserta karantina tahsin angkatan ke-8. Iya. Ibu, bagaimana bisa tahu ada program ini? Dari seorang teman, dan saya sangat merindukan akan ayat-ayat Allah. Karena saya bekerja di suatu instansi swasta, begitu padatnya jadwal kerja saya dari jam 7 pagi hingga kadang-kadang pulang sampai jam 9 malam. Masya Allah, jam 7 sampai jam 9? Ya, kadang kalau saya... 14 jam, Bu? Ya, oleh sebab itu saya sangat rindu ayat-ayat Allah. Saya berusaha di lingkungan sekitar, hanya saya dapatkan untuk mengaji itu 1 jam dalam 1 minggu. Saya kok merasa kurang sekali. Saya tinggal di Jakarta, di Kalideres dan Mukut Baru Jakarta ya. Dan bekerja Jakarta juga. Iya, ya, baik. Iya, betul. Jadi Ibu bekerja di Jakarta asal Surabaya, betul, begitu ya. Iya, betul. Lalu sibuk di usia, boleh nyebut ya, punya titik-titik ya, senior. Bu, ibu sudah rindu ke Quran. Ibu tahu dari siapa? Teman ya? Apa yang dikatakan teman ibu? Dia hanya memberi jadwal program tahsin itu. Dan saya sempat rasanya gak masuk akal ya, saya cuti 10 hari. Dan ini harus saya lakukan gitu ya. Saya karena rindu saya akan ayat-ayat Allah. Saya selalu berdoa, tahajud, sholat duha untuk mengajukan cuti saya. Dari bulan Agustus saya sudah ada rencana untuk kesini. Pertama sama pimpinan saya, dia bilang, dalam sejarah saya memimpin di sini tidak ada karyawan yang mengajukan cuti selama 10 hari selain kamu. Oh gitu, sejarah. Alhamdulillah. Baik, jadi hanya ibu satu-satunya. Ibu bilang cuti mau apa? Saya bilang, saya bukan untuk bepergian ke luar negeri, saya bukan untuk senang-senang, Pak. Saya benar-benar ingin untuk beribadah. Nggak bisa, nggak tahu ya suasana hatinya waktu itu gimana, tapi saya sudah mencoba berulang kali, nggak bisa, ya udah. Kemudian di bulan September saya coba lagi, saya tidak berhentinya untuk berdoa kepada Allah, ya Allah, saya rindu akan ayat-ayat-Mu. Saya yakin jika Engkau menghendaki yang terbaik untukku, pasti Engkau mengabulkannya. Bulan September saya maju lagi, jawabannya sudah memberi angin segar ke saya. Oke, kamu kalau cuti 10 hari harus kamu cari ganti dulu siapa yang menggantikanmu. Sudah angin segar ya, angin, berarti ya, berarti segar, berarti ada segar dan agak harum, Bu, ya. Yang ketiga berarti bulan ada, apa? Ada peluang ya. Ini semua ikut mengikuti seru ini hadirin ya. Terus ada sesudah peluang. Itu sebulan lagi di awal September, akhir Oktober ya. Iya. Di akhir September saya dengan jawaban yang seperti itu saya berusaha mengajukan cuti ke atasan yang lebih tinggi lagi. Jadi atasan bos saya ya, kebetulan seorang ibu, dengan sopan saya memohon, "Ibu, saya memohon cuti 10 hari. Saya bukan untuk bersenang-senang, saya bukan berpiknik ke luar negeri, saya hanya ingin untuk beribadah." Alhamdulillah jawabannya langsung, "Oke, Yun, saya akan carikan ganti selama kamu cuti." Alhamdulillah ya Allah. Kalau Allah memang menghendaki kun fayakun, saya bersujud syukur. Iya, alhamdulillah, Bu. Saya terjemahkan dulu ya. Iya. Jadi Allah tuh tahu isi hati. Wa huwa alimum bidati sudur. Wa asiru qaulakum aw izharu bih innahu alimum bidati sudur. Mau engkau rahasiakan, mau engkau jaharkan, Allah tahu isi hati. Satu. Yang kedua, Allah yang membolak-balik hati. Ibu mau ngaji juga hidayah taufik Allah, Bu. Kalau enggak mah bleng aja seperti kita-kita jarang ngaji, ya. Jadi kebaikan itu semua datang dari Allah. Tinggal, dan yang ketiga, ibu mintanya ke Allah. Jadi ibu kan minta ke pimpinan ini. Lalu naik ke pimpinan ini. Tapi aslinya ibu meminta ke semua pemilik pemimpin, ya. Jadi kenapa dong yang pertama masih nolak? Ya supaya kita lebih sungguh-sungguh minta ke Allah. Betul, Bu? Terus Allah ngasih angin segar lewat beberapa lubang misalkan. Iya betul. Akhirnya Allah ilhamkan dah tuh ke itu aja emak itu, dan Allah membalikkan hatinya. Ayo, biasanya dilengkapi dengan diongkosin nggak? Nggak juga waktu itu, belum ya. Nah ibu, 10 hari di sini. Sekarang ibu akan di wisuda ya. Apa yang ibu dapatkan selama 10 hari di sini? Alhamdulillah saya dikenalkan dengan ayat-ayat Al-Quran yang sudah lama saya tinggalkan. Saya berusaha untuk selalu mengikuti pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh ustaz dan ustazah dan pembimbing saya. Dan alhamdulillah saya sudah mulai bisa, walaupun hanya lulus di Iqra, tapi itu suatu hal yang luar biasa buat saya. Karena saya sudah 25 tahun meninggalkan, dan 1 jam dalam 1 minggu itu saya benar-benar merasa kurang. Selama 10 hari ini saya betul-betul menikmati, di mana saya tidak berpikir dan bekerja. Yang lain hanya untuk membaca dan menghafal ayat-ayat Allah. Itu tidak ada bandingannya, Bu. Dibanding dengan gaji sebesar apapun, mau tahu kehebatan Al-Quran? Nih sekarang dunia sedang melihat kehebatan Al-Quran dengan satu ayat saja, Al-Maidah ayat 51, itu goncang negeri ini, benar? Dengan satu ayat aja, kekuatan satu ayat saja sudah bisa membuat begitu kekuatannya menggoncangkan. Sekarang polisi rada bingung, kalau nggak segera ngambil keputusan, tanggal 4 November nanti diperkirakan akan lebih banyak orang yang turun ke jalan. Ya semoga ada solusi terbaik yang adil. Nah itu satu ayat, Bu. Apalagi kalau kita benar-benar mencari keriduan Allah lewat ayat-ayat Al-Quran lainnya. Jadi Ibu merasakan kebahagiaannya dibanding dengan pekerjaan, enak mana, Bu? luar biasa. Tidak ada bandingannya ya Bu ya, ya Masya. Alhamdulillah. Ada saran Bu bagi para profesional wati yang lain? Udah cukup bagus dan cukup. Enggak bagi teman-teman pendengar, ini didengar di seluruh dunia Bu. Siapa tahu ngajak cuti begitu. Ya pastinya jangan berputus asa kalau memang itu benar di jalan Allah. Pasti Allah akan mengendaki yang terbaik bagi kita. Waktu itu saya melihat bahwa cuti 10 hari adalah suatu hal yang mustahil. Tapi tidak ada hal yang mustahil bagi Allah. Kalau memang Allah mengendaki, akhirnya saya alhamdulillah bisa sampai sini. Ya betul, bukan itu baru pertama kali dalam sejarah ya, cuti 10 hari. Betul, buat lagi sejarah baru Bu. Iya, ya. Cuti 40 hari Bu ya. Untuk pergi haji nanti ya. Kalau cuti haji memang ada. Ada ya. Oh, kalau kita iya, bikin cuti yang lain ya. Cuti kan PMK masa keemasan 40 hari ya Bu ya. Iya, terus aja Bu cuti sana ya. Asal dipakai kebaikan ya. Masya Allah. Terima kasih Bu Cuti. Selanjutnya kepada Ruli Satrirasa Pratiwi. Oh ternyata di lantai bawah ada tamu nih. Dari mana? Dari tadi ternyata hadirin ya. Dari ibu-ibu Mojokerto. Tidur di Savoy Homan, tapi subuhnya di sini, Masya Allah. Terima kasih. Ya, Mbak, siapa nih? Mbak Pratiwi. Ya. Usia 24 tahun, dari? Dari Sumedang aslinya, tapi sekarang lagi ngekos di Gerlong. Oh, mengapa mengikuti kegiatan aktivitas apa? Masih nganggur, baru lulus. Selesai kuliah? Ya. Nganggur itu sebuah pekerjaan juga ya. Pekerjaannya apa? Nganggur kan begitu. Tidak ada sebetulnya nganggur tuh ya kalau dipakai kebaikan. Baik. Apa yang mendasari selesai kuliah mau terus ini tahsin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah tinggal di Gerlong ini sekitar 4 tahun dan kadang-kadang ikut kajian AA tapi alhamdulillah Allah membukakan hati saya untuk bisa lebih mendalami membaca Al-Quran, belajar membaca Al-Quran. Saya mendengar dari radio di MK Pagi waktu itu, ada yang diwawancara juga dari Karantina Tahsin, gak tahu angkatan berapa, dan ketika saya mendengar bahwa ada Karantina Tahsin, Allah menggugah hati saya untuk langsung daftar. Alhamdulillah. Lalu bagaimana rasanya? Alhamdulillah sekali. Dulu saya baca Al-Quran, baca aja gitu. Sekarang udah tahu ternyata pas waktu karantina tahsin itu banyak sekali kesalahan ketika saya membaca Al-Quran. Dan sekarang alhamdulillah para ustazah, musrifah, ustaz di sana memberitahu bagaimana cara membaca yang baik dan benar itu. Apa bedanya perasaan baca Quran dengan apa adanya dengan sesudah paham? Beda sekali, A. Beda sekali ya. Tadi alhamdulillah sekali, sekarang beda sekali. Serba sekali ini tadi. Sangat berbeda gitu ya. Iya, sangat berbeda. Sekali. Ya terus gimana? Apa bedanya? Ya pas dulu masih baca Al-Quran seadanya, biasa aja, tidak menyentuh hati pas baca Al-Quran, biasa gitu baca. Tapi sekarang kadang suka air mata tuh tergetar ya hati itu. Iya. Wajilat qulubuhum, Masya Allah. Ada saran bagi para lulusan sarjana lainnya? Sarannya Sebelum bekerja ikutlah karantina tahsin. Sebelum menikah ikut asal saya omongin gitu hadirinnya. Begitu kata-katanya. Baik, saya tidak boleh mempromosikan tapi menginformasikan ya bahwa angkatan selanjutnya diadakan tanggal 15 sampai 25 November. Betul, Ustaz? Terima kasih ya Pak Tewi. Dan ada berapa ini angkatannya? Ada 13. 13 orang khusus untuk akhwat ya. Masya Allah. Selamat hari ini di wisuda ya. Jadi apa? Ustazah atau apa? Jadi tahsin ha ya. Baik. Bagi teman-teman yang akan bergabung, informasinya di sini nih, nomor telepon. Ini udah banyak catatan nomor telepon, tapi ini telepon ganteng nih. 0878 berapa? 250. 2 2 2 2 4 kali 5. Nah, udah gitu aja. Coba dari Malaysia berapa, Pak? 0878 benar. 250 tepat. 2 2 2 2 dan 5 ya. Yang penting daftar ya, bukan dihafalkan. Terima kasih hadirin sekalian. Ibu Bapak terima kasih. Saya sekarang bagian ngajar SMK dulu di bawah para santri SMK. Begini jadi separoh, nanti ada SMK, ada mahasiswa, ada SMP, ada grup penghafal Quran. Ya ini amanah, sehingga acara ini dilanjutkan oleh Ustadz Mulyadi Al-Fadil. Kepada saudara-saudaraku di Jogja, insya Allah siang ini saya berangkat ke Jogja. Dan acaranya nanti dan besok di Masjid UGM pagi-pagi jam 9-an ya. Adapun buku baru yang sudah terbit, Pribadi Tangguh Pantang Mengeluh. Ke orang, kalau ke Allah sih mengeluh sepuasnya ya. Bukan mengeluh ke Allah tuh, mengadu ya. Begitulah, terima kasih. Kita lanjutkan dengan Ustaz Mulyadi Al-Fadil. Mohon izin ke bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK turun ke bawah.